Matius paos kalih dasa. Yen andiang, pemerintahan ide sangyang diwaso ento, tan bino buku anake anenglah pabianan anggur. Pesemengan pesan anake ento subuh pesu kejalane ngalih buruh, lakar tundene megae di pabianan anggur ni. Sesubane pado adung, mupah adinar awai, manut upah ane biasa, lantas buruh-buruhe ento tundene megae di pabianan anggur ni. Sawetara jam sia, anake ento buin pesu, tepukine anak liu pado melali di peken. Anake ane ngelah pabianan anguri ento laut ngeraos teken anake ento, napike jerone nyak megai di pabianan anggur tiangi, nyanan lakar bang tiang jerone upah ane amun patut ne. Anake ento lantas pado ke pabianan anggur ne. Sawetara jam roras muah jam telusan je, buin iyo pesu ngalih buruh, buat tundene megai di pabianan anguri ento. Nyanane sawetara jam limo sanje, buin iyo kepekene, ditu tepukine anak pado melali, laut kene raosne. Apo krano jerone dadi melali dogen awai mepek, pesaut anak ento, bastan wenten anak saneng wehin tiang karye. Lantas kene raos anake anenglah pabianan anggure. Yen keto, kemujani megae di pabianan anggur tiangi. Disubane nyaluk peteng, anake anenglahang pabianan anggure entu, lantas ngaukin manorni, kene raosni. Kemujani kaukin buruh-buruhi entu, turbayah upahni, uli ane megae paling durine, kanti ane megae paling malune. Ditu laut teke anake ane megai uli jam lima. Anake ento suang-suang upahine adinar. Subuk itu, laut teke ane megai uli semengan. Manut pepinehne, kadene dewekne lakar nampi upah lebihan teken timpalne ibusan. Nanging, ia masih nampi suang-suang adinar. Mare ia nampi upahne amonto, lantas iyo pado mekongan teken anenglah abian anggure kene raosni. Anake sane pinih pungkure punike ipun mekarya wantah ajam, nanging ragane ngicen upah pateh ring tiang sane tuyuh mekarya saking semeng kepanesan. Nanging pesaut anake anenglah pabianan anggure teken anake entu. Jero, tiang tuaro lompang teken jerone. Kusingke ituni semengan jerone subo pado adung mupah adinar awai. Ene jemak upah jerone tur kemo jemuli. Tiang mulo mekeneh mang anake ane paling durine ene upah patuh teken jerone. Apo tiang tusing dadi ngangon gelah tiange manut sekito keneh tiange. Apo jerone iriati bane tiang mepedane. Pemuputne de yang Yesus ngandike sapuniki. Nah, ketu masih mani wekas. Anake ane paling duri, lakar dadi paling malu. Muah anake ane paling malu, lakar dadi paling duri. Dawag ide yang Yesus lunge ke kota Yerusalem. Ide ngandikain tur nganehang sisian idane makroras. Tur ring margi ide ngandike ring dane sapuniki. Jani irage lakar ke kota Yerusalem. Ditu sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, lakar keserahang sig paro pengageng panditane, muah paro guru agamane. Ide bakal ketiwakin dandopati. Tur ide lakar keserahang sig bangsane ane tidong bangsa Yahudi, apange ide kenistayang, ketig-tig, tur kepentang di salibe. Nanging, didinane ane kaping telu, ide lakar ketangiang, tur nyeneng buin. Raris rauh ibun paro kandane Sebedius sareng oke kandanene, tangkil ring ide yang Yesus, nyadio pacang mepinunas ring ide, pengandikan ide yang Yesus. Meme, napi wenten buat. Atur danene. Yen guru sampun jumeneng nate, ijen jawab anak titiange kekalih puniki, mangde dados pengabih, ring kiwa tengen singgasanan pelunggu guru. Nanging pesaur ida yang Yesus. Sujatine, meme tan ngeresep ring pinunas meme ne. Napi meme miwah cening nyidayang jagi nandangin sengsarani, sane jagi tandangin tiang. Pesaur danene. Inggih kangkat antuk titiang. Inggih kangkat antuk titiang. Ida malih ngandike. Sengsaran tiangi punike, taler jago tandangin meme miwah cening. Nanging, inik dados pengabih ringkewo tengen tiangi, punike boyo je wewenang tiangi sane jago maicayang. Punike, sang aji sane pacang lugrahang, ring anake sane sampun sediang ide. Duk sisian idane sane adase miragi paindikane punike, raris dane duke ring sang kalih punike. Ida yang Yesus raris ngandikain para sisian idane sapuniki. Jening ajak mekejang sebuah padonawang, mungwing para pemimpini padonglah kuasa marep teken rakyatni. Para pemimpini entu padong merintah rakyati entu. Nanging, di pantaran ceningi sing je buku kitu. Nyen je ane mebudi dadi agung di pantaran ceningi, patut ia dadi pengayah ceningi. Buene, nyen je mebudi dadi pemucuk di pantaran ceningi, patut ia dadi panjak ceningi. Buka sang putraning manusia utusan ido sang yang widiwase, rauh kejagate dong je memuatang apang kayahin, nanging nyadio ngayahin, tur nyadio nyerahang jiwan idane, buat mebasang anakiliu. Ritat kala ida yang Yesus medal saking koto Yeriko, kesarengin oleh para sisian idane, akeh pisan jatmane sane ngiring ida. Irika wenten anak buta sarang kalih, negak ring sisin margine. Doipun miragi, mungwing sane ngelintang ring arepan ipun-ipun ika ida yang Yesus, rarisipun menjeritan sapuniki. Doh ratu, sentanan sang Prabu Daud, suecanin je titiang. Suecanin je titiang. Jatmane akeh punika ngerenginipun, mangde ipun mendep. Nanging anake buta punika sayan nyangetang ipun menjeritan. Doh ratu, sentanan sang Prabu Daud, suecanin je titiang. Ida yang Yesus raris mejanggelan, tur ngandikain anake punika. Pengandikan idane. Apo ane idih jerone teken tiang? Pesaur anake punika. Ratu, tulung jadi tiang. Mangdo titiang bersida yang ngeton. Dawag punika, kadi ketus kayun idane antuk ke welas arsan. Raris ida ngusut peninggalan sangkali. Tur dawag punika ugi, ipun presiden ningalin, raris ipun ngiringang ide.